Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ughiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina. Mayyahdihillahu falamudillalah wa mayyudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواتي بالله رحمني ورحمكم الله. الحمد لله. Di malam hari ini, malam yang ke-20 dari bulan Syawal 1443 Hijriah, kita kembali diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bermajlis melanjutkan kajian rutin kita dalam mempelajari kitab Fathul Majid Syarhu Kitab Tauhid. Banyak di antara manusia, banyak di antara kaum muslimin yang terjatuh ke dalam kesalahan. Sebab terbesarnya adalah karena ketidaktahuan. Bukan ketidakmauan, tidak tahu. Nah, bahwa apa yang dilakukan itu salah, bahwa apa yang dilakukan itu penyelisihan terhadap syariat. Nah, bahwa itu sangat bertentangan dengan kalimat la ilaha illallah. Berarti butuh kerja keras agar dakwah ini, agar penjelasan Rasul sallallahu alaihi wasallam ini bisa juga diketahui oleh mereka, oleh manusia. Qala rahimahullah, wa qad hadatsa ba'dal a'immati wa man yu'taddu biqaulihim unasun kathur fi abwabil ilmi billahi ittirabuhum wa ghaluta an ma'rifati ma ba'atha Allahu bihi rasulahu minal huda wal ilmi hijabuhum. فَقَيَّدُ نُسُسَ الْكِتَابِ وَسُنَّةِ بِقُيُودٍ أَوْهَنَتِ الْإِنْقِيَادِ أَوْهَنَتِ الْإِنْقِيَادِ. Dan telah terjadi, telah muncul setelah para ulama dan setelah masa kelompok manusia yang teranggap ucapan mereka dalam bab-bab ilmu terhadap Allah, telah muncul ya kegoncangan dan kesalahan tentang memahami dan mengenal tujuan Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya atau mengutus rasulnya sallallahu alaihi wasallam berupa hidayah dan ilmu. Ya, ada penghalang, ada tabir yang menghalangi dari mengenali hal itu. Ya, ada penghalang yang menghalangi mereka dari mengenal petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kadang-kadang penghalang itu berupa syahwat. Adanya dorongan hawa nafsu untuk mengajak kepada kejelekan sehingga mereka enggan untuk mengambil, untuk mengamalkan petunjuk dan untuk mengambil ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Syahwat sebagai penghalangnya. Kadang-kadang juga, dan itu tidak sedikit, yang menjadi penghalang untuk manusia mengenal dan mengetahui petunjuk dan ilmu tadi adalah syubhat, kerancuan, kesalahpahaman. Nah, dalam memahami agama, dianggap atau adanya pemikiran bahwa seseorang mempelajari agama sesuai petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan perkara yang ekstrim, perkara yang berlebih-lebihan misalkan, atau perkara yang tidak lagi cocok, tidak lagi pas di zaman sekarang misalkan, ya, ataukah berbagi pemikiran, berbagi kesalahan dalam pemahaman, sehingga manusia ketika mau mempelajari hal itu mereka takut, mereka mengkhawatirkan keselamatan agamanya, takut melangkah. Nah, ini menjadi penghalang, di antara penghalang manusia mendapatkan petunjuk dan hidayah. Faqayyadu nususul kitabi wa sunnah bi quyudin aw hanat al-inqiyad. Sehingga mereka ini, banyak di antara manusia, mengikat nas-nas Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan berbagai ikatan-ikatan, dengan berbagai keterangan-keterangan yang akan melemahkan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala dan melemahkan ketundukan kepada syariat. Ya. Mereka mengatakan misalnya Al-Qur'an dan As-Sunnah itu hanya bisa difahami oleh segelintir orang saja. Tidak bisa dipahami oleh masyarakat umum, masyarakat awam. Nah, ini kerancuan yang mereka sebarkan, sehingga orang akan terhalang untuk mempelajari ilmu, terhalang untuk mempelajari hidayah, ya, dengan anggapan bahwa tidak usah dalam-dalam dalam mempelajari agama, ya, karena itu tidak akan bisa difahami oleh manusia biasa, kata mereka. Kesalahan dalam pemikiran, ya. Nah, atau mereka mengatakan bahwa ada tingkatan-tingkatan manusia yang ketika ia berada di tingkatan itu, syariat ini akan terlepas darinya, sehingga dia bebas melakukan aktivitas apapun yang zahirnya manusia menganggap itu sesuatu yang terlarang, sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Ya, tingkatan bebas hambatan. Kalau jalan itu kan ada jalan bebas hambatan. Nah, ini tingkatannya tingkatan bebas hambatan. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kesalahan dalam memahami Islam. Nah, ya, demikian. Ada juga yang mengatakan kalau seseorang ya mempelajari Islam, ya, menjalankan ketentuan-ketentuan ibadah dengan sebenar-benarnya, walaupun bahasa mereka dengan bahasa tertentu, maka kata mereka itu akan menyebabkan seseorang tidak lagi mencintai orang-orang soleh, tidak lagi mencintai Nabi, tidak lagi mencintai para wali menurut anggapannya. Ya, hal-hal ini itu akan melemahkan ketundukan seseorang kepada syariat. Ya, padahal Allah SWT telah menyatakan dalam sekian ayat keharusan untuk tunduk kepada syariat. Kalau diperintahkan untuk sholat, manusia ini wajib untuk melakukan sholat tersebut. Ya. Nah. Fala wa rabbik la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslimat. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa, fala wa rabbik, maka demi Rabbmu, la yu'minun, sungguh mereka tidaklah beriman hingga mereka menjadikan engkau wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim yang memutuskan apa yang mereka perselisihkan di antara mereka. kemudian tidak lagi mereka dapatkan pada hati-hati, pada diri-diri mereka rasa keberatan, rasa ketidaksukaan, rasa keengganan terhadap apa yang telah engkau putuskan, dan mereka menerima dengan sebenar-benar penerimaan ketetapan hukum itu, keputusan yang telah engkau tetapkan. Ayat ini menjelaskan tentang kesempurnaan al-inqiyad, kesempurnaan ketundukan. Kalau syariat ini yang telah disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan sebuah amalan sebagai sebuah perkara yang dilarang dilakukan, maka jangan seseorang melakukan. Ketika syariat telah menetapkan sebuah amalan harus dikerjakan atau dianjurkan untuk dikerjakan, maka manusia ini mengerjakannya, harus mengerjakan kalau itu wajib, dan dianjurkan mengerjakannya jika itu sunnah mustahabbah hukumnya. Ya, itu kesempurnaan ketundukan kepada Allah. Ya. Nah, tidak kembali kepada akal, tidak kembali kepada pikiran, tidak kembali kepada perasaan. Nah. Qala rahimahullah. Wa ghayyaru biha ma qasadahu Rasul sallallahu alaihi wasallam bin nahyu arada. Lalu kemudian mereka merubah apa yang diinginkan, apa yang ditujukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap sebuah pelarangan dan apa yang beliau inginkan. Ya, seperti contoh misalnya dalam pembahasan ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk membangun, untuk membuat bangunan masjid di atas kuburan. Mereka membuat atau mereka berusaha memalingkannya, berusaha untuk berpaling dari ketetapan ini dengan berbagai alasan-alasan. Itu yang beliau sebutkan tadi, ikatan-ikatan yang lemah, yang melemahkan ketundukan. Mereka katakan itu dahulu, bukan sekarang. Atau itu kalau pekuburan umum, pekuburan masyarakat biasa. Kalau kuburnya orang-orang khusus boleh katanya, ya, kuburan para wali, kuburan orang yang dianggap sangat soleh. Nah, sehingga dengan alasan itu mereka hendak lari dan berpaling dari larangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits ini atau yang semakna dengan ini, ya. Demikian. Padahal hadis ini Nabi SAW justru mengatakan kuburan para nabi, kuburan orang-orang soleh, itu pun tidak boleh untikan sebagai masjid. Nah, laknatullahi yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiyaihim wa salihihim masajid. Allah melaknat kaum Yahudi dan Nasara. Mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka, menjadikan kuburan orang-orang soleh mereka sebagai masjid, sebagai tempat ibadah, tempat meminta, tempat berdoa, tempat menyampaikan hajat kebutuhan. Nabi SAW menyatakan Allah melaknat kaum Yahudi dan Nasara. Faqala ba'duhum, sebagian mereka berkata, an-nahyu 'anil bina'i 'alal qubur yaqtasu bil maqbaratil musabbalah. Larangan dari membangun di atas kuburan itu terkhusus pada pekuburan umum. Ya, ini kalau pekuburan-pekuburan tertentu, orang-orang khusus, tidak termasuk dalam pelarangan. Dari mana ini? Nabi SAW tidak menyebutkan alasan ini. Para sahabat tidak memahami dengan alasan ini. Ya. Nah. Makanya seluruh mereka dikuburkan di tempatnya. Tidak ada yang dikuburkan di masjid atau dibangun di atasnya masjid. Wa nahyu 'ani sholati fiha litanjisiha litanajjusiha bisadidil amwat. Dan mereka berkata larangan dari mengerjakan salat di kuburan atau di sekitar kuburan itu karena najisnya tanah tersebut, disebabkan nanah dari jasad orang yang telah meninggal. Kata beliau, wa hadza kulluhu batil. Ini seluruhnya batil. Alasan-alasan ini alasan yang lemah, alasan yang batil. Liwujuhin, berdasarkan beberapa sebab. Minha, di antaranya. Annahu minal qawli alallahi bila ilmin ini termasuk mengada-ngada atas nama Allah tanpa ilmu, dan itu sangat besar. Allah nyatakan wa antakulu alallahi ma la wala taqfu ma laysa laka bihi ilm innas sam'a wal absar wal afida kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kalian mengikuti apa yang kalian tidak memiliki ilmunya. Sesungguhnya ucapan, penglihatan, seluruhnya itu akan ditanya, dimintai pertanggungan jawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Wa huwa haramun wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, termasuk pula dalam ayat yang lain, termasuk dosa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, dan kalian mengatakan atas nama Allah sesuatu yang kalian tidak mengetahui ilmunya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa haramun binasil kitab, dan ini diharamkan dengan nas al-kitab, nas al-Qur'an, terlarang. Subhanallah, perkara yang sangat disesalkan. Kalau dalam perkara dunia, manusia bisa menahan diri untuk berbicara dalam perkara dunia. Seorang insinyur teknik ditanya tentang sebuah pernyataan kesehatan atau medis, dia akan mengatakan, aduh mohon maaf, itu bukan bidang saya. Kalau bertanya tentang kesehatan medis yang spesifik atau yang rinci, silakan pada ahlinya, saya bukan itu bagiannya. Dan yang lainnya, dokter spesialis terkenal ditanya tentang sebuah permasalahan dalam bidang bangunan atau dalam bidang pertanian atau dalam bidang teknologi yang lainnya yang tidak dia kuasai, dia akan mengatakan, mohon maaf, itu bukan bidang saya, gak bisa saya berbicara secara resmi tentang hal itu. Hal yang disayangkan dalam permasalahan agama, banyak diantara manusia yang berbicara sekehendaknya, padahal itu perkara yang terlarang, mengada-ngada atas nama Allah Subhanahu wa taala, perkara yang sangat diharamkan. Qala rahimallahu wa minha anna ma qaluhu la yaqtadhi la'na fa'ilihi wa taghlid. Apa yang mereka ucapkan itu tidak mengharuskan dilaknatnya pelakunya dan sikap keras dalam menyikapi orang-orang yang mengamalkan. Artinya kalau hanya sekedar dilarangnya itu karena najis, apa yang ada di dalam kuburan tadi, itu tidak seperti ini terlarangnya. Tidak seperti ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang ancamannya sampai mendapatkan laknat dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Ditambah lagi wamal mani' lahu min an yaqula. Ditambah lagi apa yang mencegah untuk beliau mengatakan man shalla fi buq'atin najisatin fa 'alaihi la'natullah. Siapa yang salat di tempat najis, dia akan mendapatkan la'nat Allah. Apa yang mencegah beliau dari melakukan apa, mengucapkan ucapan ini? Padahal memungkinkan, bisa saja. Tetapi beliau tidak mengatakan yang seperti itu. Beliau mengatakan terkait dengan membangun atau menjadikan masjid di atas kuburan. Berarti menunjukkan bukan karena najisnya. Larangan tersebut. Wa yalzamu ala ma qalahu haula'i anna Nabi sallam lam yubayyinil illah. Dan keharusan sebagai konsekuensi dari apa yang mereka katakan dari ucapan tadi, berarti Nabi SAW tidak menjelaskan illah, sebab pelarangan itu. Kalau memang alasannya karena najis, berarti Nabi SAW tidak menjelaskan alasannya kenapa hal itu terlarang. Wa halal ummata fi bayaniha ala man yaji'u ba'dahu SAW. Dan Nabi SAW menyerahkan umat ini dalam menjelaskannya kepada orang yang datang setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu mustahil, tidak mungkin. Agama ini telah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Allah telah sempurnakan agama ini. Wa ba'dal qurunil mufaddalah wal a'immah, dan setelah waktu masa-masa yang utama dan para imam-imam. Wa hadza batilun qat'an wa aqlan wa syar'an. Dan pendapat atau perkataan ini bahwa Nabi SAW tidak menyebutkan illah, hal ini sangat batil secara pasti, baik secara akal sehat ataukah dengan aturan atau ketentuan nas dari syar'i. Bertentangan. Syariat telah menyebutkan agama ini sempurna, ya, agama ini telah lengkap. Nah, laqad taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha. Sungguh kata Nabi SAW, aku telah tinggalkan kalian di atas sebuah kejelasan yang terang benderang. Malamnya itu seperti siangnya, dikarenakan sangat jelasnya syariat ini. Nah, lima yalzamu alaihi min anna Rasulullah SAW ajiza anil bayan. Kebatilan ini disebabkan konsekuensi dari ucapan itu menunjukkan bahwa Nabi SAW tidak mampu menjelaskan. Au qasara fil balagh, atau beliau telah lalai dalam memberi penjelasan, dan itu batil, itu tuduhan yang batil, yang jelek kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin hal itu berlaku atau terjadi pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini khawani fillah rahimani wa rahimakumullah menunjukkan bahwa sebenarnya berbagai bentuk-bentuk penyelisihan terhadap syariat, terutama yang terkait dengan agama, amalan-amalan yang disangka merupakan amalan baik, seluruhnya pada hakikatnya ketika syariat tidak menjelaskannya, ketika syariat tidak mensyariatkannya, tidak menetapkannya, lalu kemudian manusia menganggap itu sebuah amalan baik, pada hakikatnya itu akan kembali kepada celaan kepada syariat ini, celaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang mengamalkan sebuah amalan disangka baik, ternyata itu tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada hakikatnya itu celaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjelaskan? Kenapa beliau tidak menerangkan alasannya atau sebabnya? Kenapa ada orang-orang setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengetahui dan mengamalkan sebuah amalan soleh yang tidak diketahui dan tidak diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak sadar bahwa apa yang mereka amalkan, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka yakini, itu justru menisbahkan sebuah kekurangan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kabar gembira kepada ahlus sunnah. Kabar gembira kepada mereka, orang-orang yang mau mengikuti tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa apa yang mereka amalkan, apa yang mereka meyakini dari ajaran-ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu pada hakikatnya telah menisbahkan, ya, hal-hal yang baik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau memang benar telah menjalankan syariat, telah menerangkan, telah menyampaikan syariat ini secara lengkap dan sempurna. Tidak ada kekurangan dalam penyampaian beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza min abtalil batil. Persangkaan-persangkaan yang jelek kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi merupakan kebatilan yang paling puncak. Fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam balagha al balaghal mubin. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sungguh telah menyampaikan dengan penyampaian yang jelas. Wa qudratuhu fil bayani fawqa qudrati kulli ahad. Kemampuan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memberi penjelasan itu sungguh melebihi dan di atas dari kemampuan setiap manusia dari umat manusia ini. Penjelasan beliau sangat sempurna, sangat jelas. Fa idza batala lazim batala mazlum malzum. Apabila konsekuensi-konsekuensi kebatilan ini batil, maka tentunya hal-hal yang menjadi penggeraknya itu pun batil. Maksudnya, kalau pernyataan atau keterangan bahwa Nabi SAW tidak menjelaskan dengan penjelasan yang sempurna ini dianggap batil, dan itu benar kebatilan, ya, hal itu batil, berarti ilah-ilah yang mereka sebutkan tadi itu batil. Wa yuqalu aidan, terakhir dan juga dikatakan, hadzal la'n wa taghlidhu syadid innama huwa fi man ittakhadha qubur al anbiya'i masajid. Laknat dan sikap atau bentuk hardikan yang keras ini pada orang yang menjadikan kuburan nabi, para nabi sebagai masjid. Wa ja'a fi ba'dhin nususi ma ya'ummul anbiya' wa ghairahum. Dan telah datang pada sebagian nas hal yang mengandung, mencakup keumuman baik para nabi atau demikian pula kuburan yang lainnya. Sama, berlaku hal yang sama. Falau kanat hadhihi al-illah, kalau seandainya ini illah yang tepat, maksudnya kata beliau, kalau seandainya najis kuburan itu menjadi sebab dilarangnya membangun masjid di atasnya, dilarangnya sholat di sisi kuburan, kalau illahnya sebabnya adalah karena najisnya tanah tersebut, lakanat muntafiyatun fi kuburil anbiya, maka ini pasti akan tertolak pada kuburan para nabi. Likauni ajasadihim fariyatan la yakunu laha sadidun yamna'u minas salati inda kuburihim. Karena jasad-jasad para nabi di kubur-kubur mereka itu utuh, tidak rusak, tidak memiliki nanah yang akan menghalangi seseorang dari mengerjakan salat pada kuburnya. Ya. Nah. Fa idza kana an-nahyu an ittikhadil masajid 'indal quburi yatanawal quburul anbiya'i bin nassi ulima anna al-illata ma dzakara ulha'ulail ulama alladziina qad naqalat nuqilat aqwaluhum. Apabila pelarangan dari menjadikan masjid di atas kuburan-kuburan ini juga mencakup kuburan para nabi berdasarkan nas, maka diketahuilah secara pasti bahwa sebab illah dari pelarangan membuat atau membangun kuburan di atas masjid, illah atau sebab pelarangan dari mengerjakan sholat di sisi kuburan, apa yang telah disebutkan oleh para ulama ini, yang telah dinukilkan perkataan mereka ini, bahwa pelarangannya adalah dapat mengantarkan kepada kesyirikan, bahwa pelarangannya adalah hadis yang melarang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan bukan karena najis, bukan karena pekuburan umum pelarangan itu. Walhamdulillahi ala zuhuril hujjah wa bayanil mahajjah, segala puji milik Allah atas telah nampaknya hujjah ini dan telah jelaslah penjelasan ini. Walhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah, segala puji milik Allah yang telah memberikan petunjuk kepada kita hal ini, dan kita tidak mampu mendapatkan petunjuk kalau bukan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita petunjuk dan hidayah itu. Ini juga ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, semakin menunjukkan kepada kita tentang nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, bisa Allah kenalkan kepada hidayah dan petunjuk. Hidayah dan petunjuk ini begitu amat berharga. Ya, kita bersyukur kepada Allah, Allah telah kenalkan hidayah ini kepada kita. Kita bersyukur dan memuji Allah karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan petunjuk itu kepada kita, mengenalkannya dan menjadikan kita termasuk tergolong orang-orang yang mau mengikuti petunjuk dan hidayah tersebut. Tinggal satu hal yang besar yang harus kita lakukan adalah terus berdoa kepada Allah, memohon bantuan Allah Subhanahu wa taala dan pertolongannya agar hidayah ini terus-menerus ada pada diri kita, agar hidayah ini tidak dicabut, tidak pergi meninggalkan kita. Nah, berdoa kepada Allah agar Allah istiqomahkan kita di atas petunjuk dan hidayah. Nah, wallahu a'lamu bishawab. Mungkin ini yang bisa kita kaji, mudah-mudahan berikan manfaat apa yang kita pelajari. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.